kian lama terpisah, akhirnya kita berjumpa bagai sebuah cerita cinta. Senyuman yang kau ukirkan selalu bermain di mata, hingga terbawa di dalam nina. Bila ku pejam mata, dirimu yang menjerma, bertemu kita di dalam mimpi indah. Ku sering memikirkan dirimu kasih, sama kita menuju bahagia. Ku cium tanganmu sebagai